Baik, hari ini kita masuk pada seri kedua dari seminar. Bagaimana kita sekarang akan memimpin, apa memikirkan seorang pemimpin yang berkualitas. Saudaraku yang kekasih, Alkitab sebetulnya bertaburan. Banyak sekali prinsip-prinsip soal kepemimpinan. Ya, tetapi lucunya orang kurang menggali itu dan kemudian terlalu banyak belajar di luar itu. Sehingga karakteristik kepemimpinan Kristen menjadi sesuatu yang sepertinya terpinggirkan. Banyak kut-kut yang diedarkan tentang kepemimpinan, apa kata Buddha, apa kata Siddhartha Gautama, atau kata Dalai Lama. Tetapi ada sesuatu yang lebih tinggi dari Alkitab terabaikan. Ini memang menjadi sesuatu yang miris karena kita kurang mengelaborasi, menggali sepenuhnya hakikat kekayaan daripada Alkitab. Nah, saya pikir ini yang perlu untuk kita hati-hati di dalam kita menyikapi. Hakikat kepemimpinan. Seorang pemimpin, saudara-saudara, harus mampu. Kemarin kita sudah bicara memimpin diri, for myself gitu ya. Alkitab itu mengatakan penguasaan diri. Dari sanalah orang bisa bergerak untuk bisa memimpin kelompok kecil, my group, itu family, apa, dan seterusnya begitu ya. Dan kemudian mereka akan setia dalam perkara kecil dikatakan, mampu memimpin dirinya akan mampu memimpin keluarganya. Mampu memimpin keluarga baik akan lebih lagi Tuhan kasih kepercayaan lebih besar. Bagaimana penguasaan diri terhadap anggota dan massa yang ada di sekitarnya. Sehingga tidak ada hiruk pikuk jumlah membuat ia tidak berdaya dalam kepemimpinan. Karena Tuhan akan mengupgrade anak-anaknya berdasarkan kesetiaan. Tetapi dalam dunia politik sesuatu bisa diangkat dengan sesuatu kekuatan, uang dan seterusnya, rubuhnya gampang luar biasa. Di dalam dunia politik kita bisa memanipulasi kepemimpinan. Misalnya pemilu, kita bisa membeli suara. Kalau kita punya uang cukup banyak. Maka suara yang kita dapatkan sebetulnya tidak pernah menunjukkan kualitas kehidupan. Itu gak akan langgeng, saudara. Jadi saudara bisa nanti mencermati, mengamati. Karena itu jangan kagum kalau seseorang punya posisi tinggi. Ada banyak orang, masih muda sekali, umur 22. Sudah jadi presiden direktur perusahaan besar. Tapi memang tidak heran, karena itu perusahaan bapaknya. Tapi kalau you sekolah baik-baik, lalu 30 sudah jadi CEO misalnya ya, wah itu sudah luar biasa bukan di perusahaan besar. Ah itu keringat itu beda. Banggalah dengan keringatmu, banggalah dengan jeripayamu. Itu kehidupan. Ya, bukan sekedar dengan apa posisi yang kita punya. Nah, yang berikut saudara. 7P ini akan menjadi pemikiran kita. Ya, 7 karakteristik pemimpin berkualitas. Karakteristik itu adalah sesuatu yang khas pada diri seseorang yang tidak ada pada yang lainnya. Itu istilah sebetulnya yang disebut dengan karakteristik. Ya, maka karakter itu ya kalau mau menunjukkan seseorang yang luar biasa, baik dan seterusnya, itu karakter itu. Ya, kemarin memperhatikan debat itu saya agak linglung juga ketika mereka menerjemahkan integritas. Ya. Integritas adalah apa yang kau katakan sama dengan apa yang kau lakukan. Kalau kau pernah berjanji dan bersumpah untuk setia tapi tidak, itu namanya kan sudah tidak berintegritas. Ya. Jadi kita mesti memperhatikan betul-betul. Yang kedua, integritas adalah orang yang menjauhkan diri dari kejahatan. Kejahatan di sana, dia bukan melakukan, menjauhkan diri. Itu istilah dipakai dalam Ayub luar biasa sekali. Ya, sehingga Ayub tidak mau anaknya berdosa, selalu berdoa tiap malamnya. Ya, ia menjaga dirinya, menghitung terus tiap langkahnya. Maka sebetulnya setiap orang ketika memikirkan sesuatu, kalau dewasa kita ngelihat, dia pikirkan, ah, kalau dia lakukan risikonya ini. Ya. Jadi ini kadang-kadang yang kita bisa lihat bagaimana 1001 janji itu mudah diucapkan. Nah, jadi pemimpin itu harus menjadi seorang pelopor. Dia terbukti. Ya, yang kedua dia petarung, pemberani, pembelajar, pekerja, pemerhati dan pengasih. Nah, mari kita lihat satu-satu. Apa yang dimaksud dengan pelopor di dalam Alkitab? Di dalam Filipi pasal 1 ayat 60, Paulus menggambarkan bagaimana sebetulnya hanya orang-orang yang memiliki apa visi, misi dan visilah yang bisa menjadi pelopor dalam kehidupan ini. Tanpa orang memiliki misi dan visi, ia tidak akan pernah berbuat apa-apa dalam hidupnya. Dan misi-visi bukan datang dari pengalaman hidup, tapi bagaimana Tuhan menolong di dalam ia mengenal dirinya. Ya, Filipi 1 ayat 6. Maka di dalam bagian itu Paulus mengatakan apa? Jadilah seorang pelopor itu hanya untuk memulai dalam kesadaran penuh akan penyertaan Tuhan. Yang telah lebih dulu memulai segala sesuatunya. Ya. Sampai kemudian akan selesai pada waktu yang Tuhan mau. Sehingga semua orang Kristen itu berbasis kepada Kristologi di dalam pemimpinannya. Maka kalau Kristus sudah mengerjakan, aku juga. Siapa yang minta? Perhatikan kalimat saya. Siapa yang minta supaya Yesus turun dari surga menebus dosa? Tidak ada. Yaitu sebetulnya istilah proaktif, urgent, yang original. Stephen Covey pernah memakai istilah proaktif itu begini. Kalau kamu di dalam sebuah tempat, di tembok, kamu di penjara. Kamu coba manjat. Nggak bisa. Jangan berhenti. Kamu mesti proaktif. Gali lagi ke bawah. Gitu ya. Sehingga bisa dari bawah kamu keluar. Saya tidak mau mengatakan itu salah. Tetapi Kristus berbeda. Bukan kondisi keterpojokan membuat kamu bertindak. Tapi ada sebuah dorongan panggilan untuk membuat kamu melakukan. Meloloskan diri dari tembok tadi adalah kebutuhan diri untuk saya lepas dari penjara. Tetapi panggilan Kristus justru bisa membuat kita masuk ke dalam penjara. Ya, sehingga ketika Stephen Covey mengambil itu dari khotbah di bukit, ya kontennya itu terdegradasi sedikit. Tapi saya mengerti karena Stephen Covey lagi mau berbicara soal manajemen. Ya, suka atau tidak. Maka itulah saya bilang tadi, kekristenan mempunyai kekayaan yang jauh lebih besar. Tetapi memang kalau diajarkan, orang gak akan suka. Orang gak akan suka. Ya, karena dalam dunia kita kan be yourself ya. Itu be yourself itu antara baik dan tidak baik, luar biasa itu. Karena sebetulnya kita tidak dipanggil untuk menjadi diri kita sendiri. Menjadi seperti Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Jangan iri sama orang lain. Tapi kita tidak dipanggil menjadi seperti apa adanya kita ini. No. Dipanggil menjadi seperti Kristus. Sehingga harus dimulai dengan penyangkalan diri. Hebat ya. Jadi kadang-kadang Kristen itu melompat luar biasa. Nah, jadi pemimpin harus memiliki jiwa pelopor supaya dia dapat melahirkan sebuah pelayanan di yang berwujud nyata. Jadi bukan tataran teori. Saya terlalu sering diundang untuk membuka satu yayasan, lalu mereka presentasi ini dan itu. Sebagai orang yang sudah berkecimpung dan memahami betul, saya bisa melihat dan akan mengatakan, enggak akan pernah jadi. Siapa yang memulai? Kalau kamu memulai sesuatu dengan memfotokopi, dengar kalimat saya, enggak akan pernah terrealisasi baik. Mulailah dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati. Bukan memfotokopi supaya orang bikin, saya juga bikin. Enggak akan pernah panjang. Karena panggilan hati di sana tidak akan pernah berwujud. Nah, panggilan hati ini menjadi penting. Disitulah orang bergerak dan memelopor. Tapi kalau Tuhan sudah panggil kamu dan gerakkan, jangan takut. Kamu harus maju. Nah, disitulah dia mulai. Belopor masuk, membuka jalan. Semuanya disadarinya bagaimana penyertaan Tuhan akan dirinya. Dan Tuhan mempercayakan apa yang harus dikerjakannya dan dia maju. Ya, saya ambil kisah Mother Teresa. Mother Teresa sudah duduk tenang menjadi seorang kepala sekolah elit gitu ya di Kalkuta. Tetapi tiap kali dia pergi traveling, jalan naik kereta api. Dia lihat terlalu banyak orang miskin di Kalkuta dan mereka bilang, haus, makan, minta uang. Tiap kali jalan dia perhatikan. Sampai asistennya bilang, Mother cepat nanti kita ketinggalan kereta. Sering dia ditarik-tarik supaya segera naik ke kereta. Dia gelisah. Lalu kemudian dia mengajukan surat kepada uskup supaya disampaikan kepada paus. Dia mohon diri untuk mundur dari sekolah itu dan mendirikan satu gerakan baru untuk memikirkan orang miskin di Kalkuta. Tahun pertama paus menolak. Tapi tahun kedua dia majukan lagi dan paus mengizinkan. Makalah Mother Teresa turun dan melepas sutra halusnya dan membakunya memakainya dengan sutra kasar yang paling rendah dari bahan sutra yang ada di India. Dan dia mulai mengajar anak-anak miskin. Pelopor. Dari mana kertas tulisnya? Wah, zaman dia bekerja itu namanya kertas mahal. Dari mana pennya? Pensil Mother Teresa adalah ranting kayu. Kertas Mother Teresa adalah tanah. A, B, penghapus adalah kakinya. Saya tidak tahu sudah berapa kali nonton film itu. Dan saya setiap kali nonton, saya pasti nangis. Ini Kristen. Tidak sulit bagi saya berkhotbah mau 1.000, 10.000 orang. Saya sudah punya pengalaman khotbah di mana-mana yang puluhan ribu orang. Tetapi memberi hati itu beda setengah mati. Hadir di situ. Ya. Dan akhirnya dari nol itu dia seringkali pingsan. Dan kemudian perawat yang mengenal dia katakan, suster please, you ini mesti makan jangan terlambat. jangan tidur, apa tidur jangan kurang. Tapi dia tidak ngerti, karena tiap kali mau lunch time tiba, dia bawa satu potong roti. Anak-anak Kalkuta yang diajarnya anak miskin, semua datang dan mendekat mau roti itu. Lalu dia bagi-bagi sedikit, dia tidak tersisa. Jadi dia seringkali tidak makan. Bagaimana mau dia cukup tidur? Karena dia harus kadang anak ini, persoalan itu. Dan dia perhatikan. Ya. Saya jujur saja sangat terinspirasi dengan apa yang dikerjakannya dan beberapa hamba Tuhan yang menjadi senior saya. Sehingga saya tidak terlalu pusing sebetulnya urusan sakit. Saya mati hidup ini di tangan Tuhan mau diapain. Kita pelihara yang kita bisa. Seringkali saya tidak mau untuk pergi kalau bisa duduk. Tapi situasi membuat saya harus jalan. Sometimes kita tidak ngerti. Saya yakin sekali Madre Teresa. Kalau boleh dia tidur makan siang cukup bukan? Tapi anak-anak itu. Sehingga dia seringkali pingsan darah rendah. Sesudah dia mati, tidak cukup satu orang yang bisa menggantikannya. Harus perlu 4-5 orang jadi satu tim. Ganti satu posisi Madre Teresa. Nah saudara-saudara, Tuhan taruh hati itu karena satu kali dia katakan jadi reasonnya kenapa dia mau. Hatiku gelisah dan aku tidak bisa tidur. Tiap malam terngiang-ngiang kalimat itu, haus, lapar. Sementara aku tidur di tempat yang nyaman dan nikmat. Lalu dia turun, saudara. Itulah Madre Teresa. Dia seorang Katolik. Karena itu orang Protestan, jangan terlalu ribut urusan Protestan Katolik. Lalu saling mendegradasi satu dengan lain. You mesti belajar semua sejarah gereja. Melihat dan memperhatikannya baik-baik. Pelajari dan tiru mana yang baik, lakukan. Jangan pernah menjadi fanatis picikan. Apalagi mengkafirkan temanmu. Ya. Jangan sekali-kali orang Kristen seperti itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti, oh itu elegansi Kristen. Tunjukkan itu di dunia ini. Kita disuruh mengasihi lintas suku, ras, agama. Seluruh manusia. Tapi jangan pernah mengasihi dosanya. Ya ini seni yang penting. Yang kedua, saudara. Seorang pemimpin itu harus menjadi seorang petarung. Seorang petarung itu adalah orang yang memiliki jiwa yang luar biasa. Memiliki jiwa petarung, ya, tidak melarikan diri dari kesulitan, namun bukan karena nekat. Ini beda lagi ya. Ada orang nekat yang enggak pakai otak, dia maju terus. Kita bilang berani. Berani sama nekat beda-beda tipis, saudara-saudara. Ya, melainkan karena beriman secara benar kepada Tuhan. Jiwa ini ada dalam pemimpin karena pengalaman berjalan, ya, dalam penyertaan Tuhan. 1 Samuel ini menceritakan kisah dari Daud. Maka dia mengatakan kepada Goliat, "Hei Goliat, kau mau membawa pedangmu dan seterusnya kepada aku? Aku tahu Tuhan akan menyerahkan kamu. Semua kita juga tahu Tuhan akan menyerahkan kita. Tapi apakah kita seorang petarung karenanya? Kan tidak, saudara. Kalau bahasa gini kan, you ngertilah, mesti punya hikmat, kan begitu. Kadang-kadang kalimatnya tidak salah, tapi sangat berbahaya. Menempatkan kalimat itu tidak mudah, saudara. Ya. Saya pernah ketemu dengan cagup kita ya, dengan Ahok, lalu saya ngomong. Saya bilang, Pak, you seorang yang smart. You pinter cepat berkata. Tapi so you sangat temperamen gitu. Saya bilang, mestinya pakai juru bicara, boleh enggak itu. Saya senang waktu dalam pabrik. Usul you sebetulnya sudah pernah kita pikirkan. Cuma wartawan itu kalau pakai juru bicara enggak ada yang mau. Maunya semua mesti datang ke saya gitu ya. Nah namanya wartawan juga kan ada 2 aliran kan. Satu supaya benar, satu mancing temperamen supaya sensasi kan gitu. Tetapi kemudian dalam hal itu dia bilang, iya saya juga mau belajar untuk bisa mengendalikan diri. Nah waktu debat kemarin ketakutan saya paling tinggi adalah kalau dia kemudian keluar lagi. Walaupun sudah keluar rada-rada terakhir begitu ya. Mendingan jadi dosen aja lah katanya gitu ya. Ya apa saya mau disuruh bikin kota terapung? Waduh, untung gak lanjut gitu ya. Saudara-saudara, tetapi mengagumkan. Ya paling tidak perubahan itu bertahap saya bisa lihat. Ya dari terus ngikutin, thanks God gitu ya. Saya WhatsApp dia untuk bahwa memang ada hal yang maju. Dan saya pikir itu memang harus. Ya. Saya selalu mengatakan kita tidak akan pernah memilih Ahok karena Ahok. Omong kosong itu. Jangan pilih orang Kristen. Buat apa punya menteri Kristen, presiden Kristen, kalau koruptor. Lebih bagus pemimpin Muslim. Lebih bagus pemimpin Buddha, Hindu. Tetapi jujur dan benar. Karena itu kata Alkitab. All truth is God truth. Seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Allah mengajarkan itu di dalam prinsip ini. Nah, oleh karena itu, semua kita harus belajar sungguh-sungguh menjadi petarung-petarung yang berani bertarung. Petarung itu gak bisa cengeng, hanya mikirin dirinya, aduh aku nanti gini, aduh aku nanti gitu, kalau pergi gimana, kalau ini gimana. No, pertanyaannya betul tidak Tuhan menuntunmu, betul tidak Tuhan memimpinmu. Itu yang paling penting, bukan soal kemana kamu disuruh. Sampai hari ini saya gak punya jawaban terhadap situasi pelayanan yang saya hadapi. Kemarin kita teman dari Papua yang sudah datang, udah balik, lalu saya ngomong lagi. Pak, paling lama-lama mungkin 1-2 bulan lagi sertifikat keluar. Mula-mula tanah 10 hektar rupanya ada masalah, sudah jadi tanah orang 2 hektar di BPN. Tapi tidak jelas pemiliknya siapa, batasnya pun membingungkan. Nah, tapi itulah memang Indonesia penuh keajaiban. Sama seperti tanah kami, tanah kita yang di SKM di Kalimantan waktu diukur. Ada 700 meter itu sudah keluar sertifikat nama orang lain. Utara berbatasi A, timur ini, selatan ini. Tapi satu pun nama perbatasan itu tidak ada orangnya di situ. Nah, itulah penuh keajaiban lagi. Ya sudah saya bilang 8 hektar. Tuhan mau kasih mana? Pokoknya sertifikat. Kemarin saya ngomong tidak ada sertifikat, saya tidak mau mulai. Ya. Nah, ini masih proses. Kemarin saya ada cerita di gunung. Saya sudah dikasih tahu Pak, mereka butuh pelayanan. Mau buka sekolah. Akses jalan 15 jam. Naik ke gunung. Ya, gimana menurut Bapak? Saya sangat terbeban untuk Papua. Saya sadar betul Tuhan taruh itu di batin. Tapi saya terus bertanya-tanya dan gak punya jawaban. Kenapa? Tuhan, aku mau, tapi begini fisikku. Kemarin saya pergi Singapura positif, saya harus ablasi. Tindakan lagi. Ya, saya harus dieksekusi 4-6 jam cari yang koslet supaya dibereskan. Nah, saya mesti nginep lagi rumah sakit 2 hari, beberapa hari lagi balik untuk check up. Nah, waktu lagi. Tapi kalau selesai pun itu bukan berarti saya boleh kerja capek-capek. Enggak juga. Jadi saudara, seperti yang saya selalu katakan, jantungku ini enggak pernah akan utuh lagi, enggak pernah mengecil lagi, segitu terus. Yang dipertahankan dan dimaintain adalah rusaknya tetap. Tidak bertambah gitu. Tapi apa saya menyerah? Enggak. Saya terus berdoa, Tuhan kasih saya cara ngerjakan ini gimana. Padahal kita mau bangun di SKM STT. Kenapa harus bangun STT? Kita perlu untuk melatihkan satu bangunan yang luar biasa di dalam manusianya. Sehingga kita mau membangun seutuhnya. Sehingga nanti kita punya karya orang-orang yang berkarakter luar biasa. Saya juga bukan orang dalam tataran teori misalnya. Jadi saya senang kalau ngeliat seorang leader itu ngomong lakukan. Saya sangat terobsesi. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, STT ini nanti mahasiswa ini akan membimbing character building untuk anak-anak kita. Character building itu ada 3 tahun, 1 tahun sudah selesai saya siapkan, tahun kedua, ketiga saya lagi ketik terus. Lalu nanti teman-teman sudah mulai eksekusi. Supaya itu efektif apa? Mahasiswa teologi. Mahasiswa teologi beri ini bimbingan character building, mahasiswanya juga belajar. Sehingga mereka pun dilatih lagi. Sehingga tidak ada satu STT dimanapun yang mempunyai sistem paling bagus karena terlibat mendidik anak-anak langsung. Nah, anak-anak itu di sekolah itu gak perlu pergi gereja A, gereja B. Sehingga kontrolnya pun satu. Karena kita ada SD, SMP, SMA. Lalu nanti berdasarkan tingkat yang semester ini pegang SD, semester ini pegang PAUD, semester ini, pegang ini. Waduh, itu buat mereka blessing. Selama 5 tahun nanti mereka kuliah, mereka selalu tiap minggu memimpin kelas character building. Tapi bangunan lagi kan ya, capek lagi kan ya. Kemarin saja saya muter keliling jalan itu, udah kolaps rasanya. Padahal gak jauh loh. Ya. Nah, tetapi petarung ya harus. Ya. Kita harus berkelahi, kita harus bertanding, kita harus bertarung. Ya, saya gak akan minta tolong kamu angkat pindahin kursi, saya akan pindahin kursi. Tapi kalau kamu tahu diri, tolong suruh saya diam, kamu yang pindahin. Itu saja. Tapi kalau mereka gak tahu diri, Pak, gak mau pindahin gimana? Ya aku yang pindahin. Pak, hati-hati loh, gara-gara itu Bapak bisa pingsan. Ah, mati pun terhormat. Mati lagi angkat kursi. Kan enak. Dalam pelayanan ya. Ayo, kita punya jiwa petarung itu. Lihat, kerja. Gigi. Gitu ya. Jadi Tuhan akan tolong kita. Bagaimana pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan? Yes. Sampai hari ini saya enggak ngerti, saudara. bagaimana uang itu bisa cukup. Saya tahu sumbernya, saya bisa matematikanya. Tapi bagaimana Tuhan gerakkan orang itu luar biasa. Thanks God. Maka petarung itu berkobar terus. Karena dia dari waktu ke waktu dia lihat Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, itu si Daud. Kemarin dia kalahkan singa untuk menyembelihkan dombanya. Sekarang dia lihatnya si Goliat. Bukan dia gak takut dalam naluri gede kecilnya. No, no, no. Bukan karena Daud jago kungfunya. Enggak. Tapi Daud lihat. Seberapa besar pun kau, Tuhanku lebih besar. Itu ucapan yang gampang kita ucapkan. Tapi tidak muncul dalam tindakan. Orang Kristen kalau teriak Tuhan itu perkasa ya. Tapi dalam bertindak lari semua. Nah kita ini jadi betul-betul ya. Apa namanya, jiwa petarung itu harus ada pada diri kita. Yang ketiga, saudara, pemberani. Petarung harus punya naluri berani. Berani itu bukan untuk mengalahkan semua orang. Tapi berani itu mengalahkan diri, godaan, melepaskan tanggung jawab. Dan berani menjalankan perintah Tuhan apapun yang menjadi konsekuensinya. Daud punya jiwa seorang petarung dan dia pemberani yang hebat. Dia maju. Dan dia berkelahi. Dalam kisah Rasul itu menarik. Pada waktu itu kalau di kisah 4 itu gini, sudah datang ancaman kepada orang-orang Kristen, para rasul. Kalian ini awas ya, jangan lagi menyanyi, memberitakan Injil. Habis kalian. Oh, itu penguasa loh. Kekuatan massa ada pada penguasa. Penguasa itu adalah orang-orang Roma. Ya, massa itu adalah orang-orang Yahudi yang benci dengan gereja. Lalu para rasul itu berdoa, apa yang dikatakan dalam kisah Rasul 4? Mereka berdoa, Tuhan berikanlah kami keberanian untuk memberitakan Injil. Oh God, luar biasa. Berilah kami keberanian untuk memberitakan Injil. Mereka enggak minta, beri kami keberanian untuk menang 2 ronde misalnya. No, no, no, no. Untuk memberitakan Injil. Mereka enggak bilang, Tuhan kami akan maju memberitakan Injilmu. Jagai supaya mata mereka buta dan mereka tidak melihat kami. Supaya mereka rubuh satu-satu. Enggak. Gak pernah lagi kita dengar doa begini nih. Tuhan musuh datang butakan mata mereka. Itu selalu doa kita kan. Terus kalau buta terus kita ngomong doaku membutakan dia. Bangga pula lagi sudah jahat. Nah itulah penyakitnya orang Kristen. Keberanian. Loh nanti bisa ditangkap. Biar Tuhan memberikan aku keberanian. Untuk memberitakan Injil. Kalau penjara bagianku akan kujalani. Oh, itu doa Petrus dan kawan-kawan. Paulus, semua para rasul ini. Luar biasa. Dan saya kalau membaca itu suka tersenyum kecut. Aduh Tuhan, kadang-kadang kami ya jauh dari hal-hal begitu. Ya. Nah jadi doa kita pun mesti betul-betul menjadi satu kesadaran. Nah jadi seorang pemimpin itu punya keberanian menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, resikonya apapun. Ya. Saudara, kalau kita mau mati, siapa sih yang gak mati, betul gak? Orang sehat juga mati kok. Orang muda juga banyak yang mati, mati banyak yang tidak terduga. Kemarin satu orang bilang sama saya, aduh Pak, teman saya meninggal. 30-an lebih umurnya. Kenapa? Serangan jantung. Saya bilang adik saya juga umur 50 serangan jantung. Pak, Bapak hati-hati. Ya gak ada masalah toh. Saya lebih takut serangan fajar daripada serangan jantung. Serangan fajar lebih menggoda soalnya ya. Uang datang amplop ke kamar kita kan. Suruh kita mengkhianati nurani kita. Mau diapain? Saya hitung diri saya hitung kekuatan saya. Saya sensitif dan gampang marah. Sekarang ini kalau orang kerja gak cepat, gak beres begitu ya. Jantung saya ini juga rada koslet, pengaruhnya juga. Kadang-kadang jadi konyol. Saya sekarang makin tidak boleh lagi nonton film yang cukup tegang begitu. Jadi kalau saya nonton UFC itu ya. Wah itu kalau saya nonton. Saya bisa tegang lah itu. Apalagi kalau pas di bawah. Pupak, gak berhenti. Lemes saya mesti balikin lagi. Begitu saya tidur. Sudah dijamin itu mimpi. Tadi kejar orang lantah jatuh ngos-ngosan saya sampai terbangun. Kelas saya enak bantel loh. Tak ada saya mimpi-mimpi begitu. Sampai saya tanya dokter, dia kata, wah udahlah, lu jangan terlalu banyak lagi nonton film tegang-tegang. Ya karena memang kondisi saya tidak seperti yang dulu lagi. Jadi saya memang mesti berubah banyak sekali hal yang saya sukai. Ribet ya. Kayak gampang. Saya nggak boleh terlalu exciting, padahal saya orangnya tipe exciting. Wow, gitu ya. Ya, itu hidup. Ya. Nah, jadi jangan sampai itu membuat kita jadi takut. Jalan terus. Tapi berhikmat, yes. Jangan pernah membuat satu acara karena maumu. Tapi jangan menghindari acara untuk menolong orang lain. Perhatikan itu ya. Kamu bikin karena kamu mau, tapi menolong orang lain, kamu malah cari dalih. Jangan begitu. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Itu seorang pemberani. Ya, jadi berani itu bukan ada preman, aku berani ngelawan. Bukan. Berani karena kebenaran itu. Yang keempat, seorang Kristen, apa seorang pemimpin yang berkualitas itu adalah seorang pembelajar. Saya suka waktu baca Mazmur, dia bilang gini, ya Tuhanku, kau tolong aku. Sehingga aku lebih berakal budi dari para pengajarku. Itu ngelitik ya. Aku lebih berakal budi dari para pengajarku. Alkitab bilang begini, tidak ada murid lebih pintar dari gurunya. Tetapi kenyataan banyak kan murid yang lebih pintar dari guru kan? Kenapa? Karena guru itu sudah bukan guru lagi. Kok Bapak ngomong gitu? Yes. Muridnya belajar terus, ilmunya nambah. Gurunya rasa sudah pintar, udah di situ terus. Tak. Kalau sampai kalian bisa mengejar saya, maka saya harus malu diri loh. Gila nih, umatku kuajarin, sekarang mereka pintar-pintar, aku gak bisa jawab lagi pertanyaannya. Berarti aku sudah menghina Tuhanku. Tapi kalian juga harus ngomong juga pada diri kan. Iya ini aku bertahun-tahun dengerin khotbah Pak Bingwen, diajar, ikut PA, ikut. Gak berubah-berubah juga mindsetnya, pikirannya, minimum konsepnya. Waduh kacau ini. Berarti aku bukan murid yang baik. Guru yang baik tidak berhenti belajar. Murid yang baik tidak berhenti belajar. Dua-dua sama-sama jadi pembelajar. Sehingga guru tetap di posisi, murid tetap di posisi. Tapi ketika sang pemazmur bilang, ya Allahku, engkau telah menolong aku sehingga lebih dari pengajar-pengajarku. Wow. Saya menjadi ingat seperti Paulus dan Gamaliel. Gamaliel itu guru pinter. Melahirkan Paulus yang pinter. Tapi Paulus mengenal Kristus dan memberikan diri hidup untuk Kristus. Gamaliel tidak. Paulus menjelajah dan kemudian menulis lebih dari separuh perjanjian baru. Gamaliel tidak. Sekolah bagus itu penting. Tapi siswa yang bagus jauh lebih penting. Semua kita kuliah. Kalau kuliah coba saudara pikir. Begitu masuk dunia kerja, amburadul semua itu yang kepake paling 20-30%. 70%-nya teori yang gak jelas. Apalagi kalau dosen kita itu tipe penghafal pula lagi. Ngajarin dunia kerja, dia hanya gak pernah kerja. Mabok lah kita sudah. Oh begini ya dunia kerja, Bapak udah pernah? Belum sih. Beda kan? Maka banyak sekarang orang mengajarkan teori-teori. Bagaimana mengembangkan kekayaan, bagaimana mengembangkan usaha. Padahal dia hidup ya dari jual teori itu. Oh, kenapa dia gak dia kaya duluan? Kenapa dia gak berusaha? Cari potensimu, lihat, gali, dan latih. Ya. Maka orang-orang di dalam pembelajaran misiologi harus begini-begini, tapi dia gak pernah misi. Itu yang paling parah. Celakanya STT pun sudah diwarnai. Sehingga memang akhirnya Indonesia ini dunia teoritis. Ya. Nah kita harus hati-hati. Jadi kita harus jadi pembelajar. Belajar tiada henti dalam kerinduan mengetahui semua perintah Tuhan dan berjalan di dalamnya. Ya sadar, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan untuk menjadi alat dalam pelayanan. Bagaimana dia memulai, bagaimana dia mengembangkan, bagaimana dia memelihara, bagaimana dia memultiplikasi sehingga itu bergerak secara dinamis. Yang lain mau belajar dalam semua aspek. Ya belajar ilmunya, belajar perilakunya, belajar sejauh mana saya berpengaruh pada lingkungan saya yang ada. Karena itu orang yang belajar itu sadar betul. Melayani itu bukan kemudian saya dapat apa. No. Pembelajar itu kan tahu betul saya lakukan apa. Jadi semua kita mesti mengukur diri ya. Saudara kalau kerja di kantor pun, misal saudara sekretaris atau apa. Kalau ilmu mustad kerja sampai kemudian kamu sudah 3-4 tahun kerja. Hanya itu-itu saja ditambah pengalaman karena pengalaman. Maafkan saya, Anda bukan Kristen yang baik. Seorang Kristen yang baik, dia akan belajar semuanya. Dia mau tahu semuanya. Ya. Jadi latihan, mengerjakan. Kalau saudara sekretaris coba baca buku-buku lain, buka Google, teknik kayak apa namanya, mapping, teknik ini, teknik itu. Liatin, belajar di situ. Gimana kita kreatif untuk membuat satu filing yang rapi? Gimana kalau filing itu diminta klik yang tahun 2005, langsung yuk cepat. Jadi ini penting sekali. Pembelajar dalam segala aspek. Yang kemudian 5 adalah pekerja. Pemimpin adalah pekerja keras yang tidak mudah menyerah. Dia bekerja dengan berjerih payah bukan karena upah, tapi panggilan untuk hidup memuliakan Tuhan. Sebagai pekerja, dia tahu Tuhan yang memelihara hidupnya sekarang dan selamanya. Saudara, kalau membaca di dalam Korintus, 1 Korintus 15 ayat 10 itu, saya kagum Paulus. Lalu dia cerita tentang pertobatannya, lalu bagaimana dia berkumpul dan bersama-sama dengan para rasul. Tetapi dia mengatakan kalimat yang luar biasa. Aku bekerja lebih keras. Wih. Bagus ya. Dia rasul yang terakhir jadi rasul. Tapi dia sebut dia bekerja lebih keras. Yes. Why? Perhatikan. Paulus pernah membunuh pengikut Kristus. Paulus pembelajar yang sangat brilian. Tapi dia melawan Tuhan. Waktu Tuhan panggil dia sadar betul betapa jahatnya dirinya. Maka kesadaran akan jahatnya dirinya. Dia hancurkan dirinya, diabdikan sepenuhnya. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini memang lebih bobot daripada rasul yang lain. Bukan rasul lain tidak pekerja. Mereka pekerja, mereka juga mati syahid. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri. Lebih dari separuh perjanjian baru siapa yang nulis? Paulus. Bukan Petrus sebagai pemimpin para rasul. Juga bukan Yohanes orang kedua. Paulus yang terakhir itu. Maka saya ingin mengatakan, menyederhanakan gini. Kalau orang sadar betul berkat Tuhan banyak dalam hidupnya, pasti pengabdiannya luar biasa. Kalau orang sedikit pelayanannya, pasti dia merasa berkat Tuhan sedikit dalam hidupnya. Itu saja kan. Kalau ada orang baik sama kamu, baik banget. Pasti kamu juga pastilah tahu ya berterima kasih sama orang itu kan. Pasti kamu kagum dan tahu lakukan apa yang mesti. Respect sama dia. Itu kan umum, saudara. Nah kiranya ini hidup dalam iman Kristen kita, menyemangati kita, sehingga kemudian kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan segala apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan itu. Ini menjadi sangat penting. Ya. Nah oleh karena itu, di dalam bagian ini, bagaimana kita melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, sekarang dan selamanya, tidak ada berhenti. Pekerja keras itu tidak ada yang enak, saudaraku. Mana mungkin jadi pekerja keras kamu tidak capek? Kalau saya disarankan dokter selalu, Pak Bigman, sorry. Khotbah model itu tidak boleh lagi. Ya, ngomong yang pelan. Saya bilang, dok, saya kalau ngomong pelan saya tidak yakin orang juga dengerin saya. Saya juga tidak yakin bisa-bisa lupa apa yang saya ingat. Kalau duduk, bolehlah. Ya, saya duduk dan saya sering khotbah minta kursi. Tapi saya akan bicara bagaimana mestinya. Ini repot nih. Kalau mati karena itu lagi-lagi saya bilang. Ya terhormat kan. Pak, yuk jangan ke Kalimantan. Tidak mungkin. Saya tidak tahu kenapa Tuhan percayakan itu. Dan kenapa Tuhan izinkan saya sakit. Yang saya tahu. Dia sudah percayakan. Ku kerjakan. Ku pelihara diriku. Pergi check up. Obat kata dokter. Ku makan obatku. Ya. Saya obat plus suplemen itu 10 apa 11 tiap hari paginya. 6 kalau malam gitu ya. 6 apa 5. Tiap hari saya mesti makan. Emang kenapa? Gila ya, Pak Bigman masuk obat terus. Yang makan obat banyak umur panjang. Yang enggak makan obat mati cepat. Enggak bisa ngomong kita kan. Itu Pak Stephen Tong itu dulu dosen saya, guru saya. Saya ingat betul bagaimana kisah hidup dia divonis dokter karena levernya. Udah seriosis. Wah, yuk gak bisa panjang. Apa 2-3 tahun. Wah, makin gigi dia pelayanan. Sampai sekarang gak mati-mati. Dia ketemu saya selalu kita bercandaan. Lu udah pasang berapa ring? Gue ada 5 ring. Pak, lu kalah, gue pasang klep, pasang ICD. Ya kita jadi bercanda-bercanda kalau mas sakit gitu. Nah, tetapi yang saya mau katakan, sebagai pekerja jangan menyerah. Kalau sampai kamu gak bisa jalan gimana Pak? Kalau saya, sorry aja, saya bisa ngetik dan nulis. Saya latih terus ketajaman saya menulis. Saya latih kepiawaian saya menulis. Jadi kalau satu waktu gedebuk prok jalan kagak bisa. Apalagi sekarang ada kursi roda ya. Ada apa? Banyak kok. Kenapa itu yang kau pikirkan? Jadi jangan pikirkan, nanti kalau gini gimana? Nanti kalau, no. Sekarang apa yang harus kamu selesaikan? Selesaikan. Jangan cengeng. Apa yang harus kamu selesaikan sekarang? Selesaikan. Urusan besok biar urusan Tuhan itu. Jangan kau khawatirkan itu. Tapi ingat tadi, kewajibanmu jalankan. Kalau kau sakit dikasih dokter obat ya habiskan. Jangan juga udah satu ini 5 hari. Dalam nama Yesus 5-5-nya kau buang. Kuasa Tuhan lebih besar dari obat ini. Dalam nama Yesus aku sembuh. Kalau besok kau mati, susah aku khotbah. Bagaimana mau mengkhotbahkan kawan ini? Tapi kalau kau makan obat ini 5 hari, ternyata mati juga. Ya puji Tuhan, emang kenapa? Ya, jadi ayo semangat semua ya. Banyak sekali yang kita mesti kerjakan di kolong langit ini selama kita masih hidup ini. 6, ya. Dia harus menjadi seorang pemerhati. Ini menarik, Saudara. Saya sendiri mengalami beberapa fail ya. Ketika asik kerja sana sini, lupa lihat ke bawah. Ya. Saya waktu di sekolah itu, wah kerjakan bangun ini, lupa lihat ke dapur. Sehingga waktu saya dikasih tau, Pak, orang dapur kasihan, Pak, begini gini gini. Saya pergi ke dapur. Waduh. Berantakan. Ya, benar loh. Tidur mereka numpuk sama karung beras. Karena akhirnya mau nyimpan karung kan siswanya tambah nih. Hitungan bangunnya udah gak beres. Akhirnya kita bangun rumah guru. Apa rumah dapur. Orang dapur pindah. Oh mereka senang setengah mati. Ya dapat kamar baru. Yang bekas kamar mereka kita jadikan gudang beras semua. Ayo kita lakonin yuk gitu loh. Apa sih yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa lakukan? Oh ini ada. Gitu ya. Jadi diperhatikan. Kasian. Kadang-kadang ya saudara-saudara. Saya merasa guilty loh. Terhadap kalian. Tak semua saya bisa tahu. Jeleknya saya lagi sekarang ini. Nama itu saya kadang-kadang koslet juga. Ini aduh. Kadang mau doa aja saya tanya istri saya. Mama. Gue lupa bininya namanya siapa. Kita salah doa kagak enak lagi. Doakan istrinya namanya kita sebut beda kan. Istri yang asli kan bisa marah. Yang mana itu Pak kan. Daripada geger nanti dunia persilatan kan. Nah, kita tanya dululah. Tapi perlu lo caring. Perhatiin. Ya. Itu perlu kita tumbuh kembangkan. Maka kita tidak terlalu pusing gereja kedua. Satu sudah tahu diri lah kita bersyukur sama Tuhan. Nah, tinggal rumah para pengerja nanti kita pikirkan satu lagi. Sudah dapat satu nanti baru kita pelan-pelan lagi bangun tahap dua lagi nanti. Ya, tapi satu-satu kita bereskan. Hidup itu harus mau memperhatikan. Sehingga dia memperhatikan orang yang dipimpinnya. Dan dia tidak berhenti melahirkan karya. Karena apa? Seorang yang memimpin terjebak pada kepuasan atau popularitas diri, hancur. Tapi dia harus peka dan memperhatikan apa yang diperlukan oleh yang dipimpinnya. Dan perhatiannya pada orang yang dipimpinnya akan jadi inspirasi kerjanya secara kontinu dan konsisten. Why? Saya agak banyak cerita pengalaman ya. Supaya bentuk aktual saudara bisa dapat. Saya datang ke dapur lihat, oh gini. Saya datang lihat mereka, kenapa kok masak gini? Kenapa enggak gini? Masak nasi kok, apa? Gas kalian kok banyak kali habis? Saya ke kamar. Oh Pak, rupanya kalau MMT itu ini masaknya MMT sendiri, ini masak ini sendiri untuk siswa. Emang enggak bisa digabung? Katanya enggak boleh. Siapa yang bilang enggak boleh? Gurunya lihat, Pak saya panggil. Sejak kapan MMT kok khususkan? Masak nasinya sama-sama. Pertama kau sudah menghemat apa namanya LPG-nya, gasnya. Dan yang kedua, jangan kalian bedakan terlalu begitu rupa. Saya juga baru tahu, saya gak ngerti tadinya kan. Gak bisa. Tapi kalau saya gak ke dapur, mana saya tahu itu. Semangat itu kita mesti rubah. Itu. Ya. Karena perhatiin anak-anak ini. Wah kita bikin barbekyuan kalau pas. Biasanya ulang tahun ya. Januari. Ini Januari nanti malam, saat Jumat malam kita barbekyuan. Anak-anak beli. Ke apa ayam potong nyate semua tuh. Wah saya kalau ngeliat anak-anak itu makan lahap banget tuh. Seru kan ya. Tapi uangnya gak boleh pakai uang yayasan. Uang sendiri pengurus-pengurus saya kumpulin duit ya. Jadi sekarang kita selalu alokasikan uang untuk barbeque. Beli babi, beli ayam, potong, masak sama-sama. Anak-anak itu seneng. Bisa menyenangkan anak. Mereka tersenyum, mereka ketawa. Itu lain loh. Jadi anak-anak di kampung yang sering barbeque ya anak SKM. Sekolah lain mana ada begitu. Di rumah pun belum tentu. Kita punya. Alat panggang kita ada komplit. Sampai beli susah. Ya. Jadi kalau saudara mau ikut barbekian, ikut ya. Maksudnya ikut tanggung dana ya. Kalau dana aja, kecil ketawanya. Ya. Dan itu menginspirasi kita. Kalau gini gini nih, kalau gini nih, kalau gini gini. Saya jujur saja ya, saya otak saya ini jadi liar memang. Apa aja? Kita rapat keuangan, kita rapat keuangan. Ini gak bisa efisiensi kos, karena saya bongkar, loh ini kok belanja tempenya cuma 3 hari udah beda, oh lagi naik, lagi turun, panggil semua. Apa suppliernya? Siapa supplier? Sini, kita rapat sama-sama. Kalian supplier, kalian tahu kita belanja tidak sedikit. Mulai hari ini kalian bikin price list, seminggu harganya seminggu. Tetap, mau naik, mau turun, kalau naik rezekimu, turun gak boleh kamu naikin. Itu kalau pas turun itu rezekimu, kalau pas naik itu tanggunganmu. Siap, siap, siap seminggu. Kemarin kita pas raker, biaya dapur turun 1%. Saya mau itu 5%. Saya mau itu 10%. Kita uber terus. Gara-gara itu pertanian, perikanan kita ini. Saya kadang-kadang sudah pulang itu suka mikir sendiri. Ini gue ini, apa aja yang gue pikirin? Apa yang? Tapi hanya saya bilang, God thanks. Jadi jangan pernah kalian malas ya. Pemerhati. Ketujuh adalah pengasih. Saudara, hidup memberi diri seperti Yesus Kristus telah memberi dulu, apa lebih dulu memberikan diri pada kita. Maka dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah konsep Kristologi itu selalu harus kuat dalam diri kita. Makanya seorang pelayan, seorang Kristen, jangan tanya apa yang sudah Tuhan kasih sama kau. Nah ini pidatonya Kennedy yang sangat terkenal waktu dilantik presiden ya. Jangan tanya apa yang negara berikan padamu. Tanya apa yang kau berikan pada negara. Itu prinsip seorang pekerja. Itu prinsip seorang Kristen. Yes. Tuhan sudah mengasihi aku. Aku harus mengasihi. Tidak peduli aku dikasihi apa enggak. Kalau kerja juga sama. Kerja yang bagus. Kerja the best. Aduh pak, itu perusahaannya kurang ajar. Bosnya enggak tahu menghargai. Bodoh amat. Kalau kau pekerja bagus. Sejahat-jahatnya bosmu. Banyak bos lain hire kamu. Jadi jangan keluh kesah di kantor ya. Jadi kantor gak bijak, kantor gak ini. Kaulah yang sedikit bijak. Bahwa kau memang tidak layak dihargai. Dipertahankan saja sudah beban. Sudah seharusnya kau dipecat. Jadi banyak sekali orang-orang jadi GR pada dirinya. Gak boleh begitu. Yuk berani, yuk belajar. Tunjukin ini loh kualitas saya. Kamu akan dibayar dengan kualitasmu. Kalau kamu murah, ingat. Karena kualitasmu segitu tuh. Tapi kalau kamu bagus gak usah minta harga. Orang hargai kamu. Ya. Nah begitulah seorang pengasih itu melakukan sehingga itu menjadi keteguhan pada dirinya. Dilakukannya karena Tuhan sudah lakukan. Apa yang Tuhan tidak lakukan sama kita? Pelit sekali kau memberi dan menolong orang susah. Tuhan sudah tolong dan berkati kamu dalam hidupmu. Ya, kesih lebih dari apapun memberikan pemimpin itu keberanian. Kekuatan, kesetiaan, kesucian, kesungguhan dalam menjalankan kepemimpinan sebagai orang beriman. Dan tidak takut. Kasih Allahku lebih besar. Kalau aku mati, itu pun kasihnya. Dia memberi aku kekuatan. Kalaupun aku lumpuh, itu belas kasihannya. Dia mengukir aku dalam hari-hari hidupku. Dia mengasihi aku harus jaga prinsip ini. Ah, begitu loh. Sehingga dengan demikian, semua yang kita kerjakan, sungguh-sungguh menjadi sebuah pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya, pemimpin berkualitas itu adalah panggilan bagi semua orang percaya untuk berkompetisi. Menjadi garam dan terang dunia. Sesuai kehendak Tuhan atas semua umatnya. Kita harus menjadi belajar ya. Saya kalau memberikan pelajaran, pembelajaran politik ya. Selalu saya akan katakan. Jangan pernah pilih pemimpinmu karena sama agamamu. Tapi pilih pemimpinmu karena dia cinta kebenaran dan keadilan. Saya suka kalimat Paulus kepada orang di Roma. Hei kalian orang-orang Yahudi di Roma. Kalian punya kitab Taurat dan kalian pegang. Kau lihat orang itu? Mereka tidak punya kitab Taurat. Tapi mereka menjalankan. Sesungguhnya kitab Taurat ada pada hidup mereka, pada hati mereka tertulis. Hei orang Kristen, kau punya Alkitab. Tapi kau lihat orang di luar itu? Tidak ada Alkitabnya seperti Alkitabmu. Tapi hidup mereka sesuai isi Alkitab. Selangkah lagi mereka dekat pada Kristus. Selangkah lagi mungkin kita jadi Yudas. Maka hati-hati sekali memahami kehidupan itu. Jadi kita sungguh-sungguh mengerjakan. Dan ingat menjadi pemimpin minimal bagi dirimu. Keluargamu. Bersyukur nanti Tuhan berikan yang lebih besar. Tapi tidak pernah bisa kalau tidak dilatih. Setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kesetiaan dalam perkara yang besar. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana untuk menjadi pemimpin yang berkualitas. Tapi Alkitab juga mengajarkan kita untuk menjadi seorang hamba. Bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana menjembatani antara menjadi pemimpin sekaligus menjadi hamba, menjadi pelayan. Intinya begitu aja, Pak. Sebetulnya tidak perlu dijembatani. Karena itu bukan konfrontatif. Ya. Banyak sekali orang salah baca Alkitab. Kita tidak dituntut jadi pemimpin, kita jadi hamba. Loh, Tuhan yang suruh kita jadi pemimpin kok. Jadilah kau pemimpin-pemimpin. Ya kan? Hormatilah pemimpinmu. Malah diajarin lagi tentang kepemimpinan di dalam Ibrani. Karena mereka yang membawa kamu kepada Tuhan. Nah, jadi yang disebut di dalam Matius pasal 20 tentang murid-murid yang mau berlomba-lomba jadi pemimpin itu, gara-gara maknya si Yohanes, Yakobus bilang sama Tuhan Yesus kan, jadikanlah sepupumu ini, sepupu mereka itu. Ya. Tangan kananmu, satu tangan kirimu. Akhirnya memang benar, satu tangan kanan, satu tangan kiri. Satu tangan kiri mati duluan, si Yakobus tuh. Satu tangan kanan, Yohanes mati belakangan itu. Jadi keluarga dua kakak adik ini yang mengawali kematian murid Kristus, Yohanes dibacok di Yerusalem, Yohanes dibuang di Patmos. Tapi bukan posisi dalam posisi apa struktural gitu ya, karena Petrus yang diangkat. Jadi Yesus pun tidak mengangkat sepupunya, Petrus yang diangkat. Nah, waktu Yesus bilang, kalau kau mau menjadi pemimpin, jangan seperti pemimpin dunia. Mereka memimpin menggilas bawahannya. Kalau kau jadi pemimpin, jadilah alat Tuhan untuk membawa mereka kepada Tuhan. Melayaninya. Itu pemimpin. Pemimpin itu ya itu. Melayani. Ya. Saya pemimpin di Mika, saya pemimpin di gereja ini. Gimana melayani kalian? Bukan saya pemimpin supaya dilayani, dikasih ini, dikasih itu. Goblok betul. Ya, maka kalau ada jemaat, saya kadang-kadang kalau jemaat lebih susah. Saya bisa datang ke tempat persoalan dia ketimbang yang di tengah karena energi ya, bukan karena pilih-pilih. Kadang-kadang kan saya energinya payah nih. Tapi kalau yang paling bawah saya paksain pergi. Ada enggak apa-apa dah. Ya, maka kadang-kadang banyak orang kalau saya kunjungi kaget. Kok Bapak mau datang? Loh, emang kenapa? Udah semestinya saya datang. Cuma memang seringkali fisik saya. Kalau teman-teman di level tengah atau level apa udah ngerti lah dia. Karena orang-orang yang seperti itu kan perlu penghiburan, perlu kekuatan. Nah jadi, semua pemimpin harus melayani. Tapi bukan menjadi pemimpin berarti gak jadi hamba. No, jiwanya hamba. Nah, leadershipnya mesti strong, gitu ya. Nah itu yang, itu juga kesalahpahaman dari si filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche. Ya, Nietzsche itu adalah seorang filsuf Jerman, dia mengatakan apa? Yesus Kristus mengajarkan mental budak, bukan mental Tuhan. Kenapa? Karena Yesus bilang gini, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka, berkatilah mereka. Apa itu? Itu mental budak disebutnya. Maka Eropa tidak akan pernah maju. Selama mengikuti ajaran Kristus, Eropa akan maju, jual, buang Allah. Nah, itu D-O-G teologi, death of God. Allah sudah mati, pinggirkan. Padahal Eropa maju semaju-majunya, Amerika maju semaju-majunya, karena melakukan ketetapan kehendak Kristus. Akhirnya Nietzsche sempat dirawat di rumah sakit jiwa, jadi gila deh. Dia pun sebetulnya mental budaknya malah lebih kuat. Karena orangnya jadi inferior begitu. Kenapa? Dia punya asisten satu laki, satu perempuan. Lalu yang dia jatuh cinta sama asisten yang perempuan. Tapi yang satu ini, perempuan ini juga cinta sama ini. Akhirnya mereka melayani jalan pergi bertiga bersama timnya ini. Si perempuan ini punya dua suami ini. Dia rela. Cinta segitiga. Inferior sekali kan. Jadi kalau kita menyelusuri orang-orang begitu ya. Gila ya. Hidupnya ngeri banget. Ya jadi jelas ya. Jangan-jangan dikonfrontasi. Itu banyak orang bilang gini. Kita ini ya Pak gak boleh bilang hamba Tuhan. Kita ini sudah jadi anak Tuhan. Sahabat Tuhan. Udah sombong kali kau. Kita hamba Tuhan. Yes, Lukas juga ngajarin. Hamba yang melayani dia. Sahabat dia kasih tahu pada kita satu rahasia. Hanya satu jalan ke surga yaitu siapa? Itulah rahasia surga yang paling besar. Diberitahu ke kita. Dan kita tahu. Yes God, thank you. Dan aku akan datang. Dunia akan hancur. Dikasih tahu semua. Itu sahabat. Tapi kita hamba. Kemanapun dia ada, di situ kita ada. Ya, jadi kita pelayan itu jadi pemakaiannya tergantung tempatnya penting di mana, ya. Yang mau saya tanyakan di sini, bagaimana kita menjadi pemimpin berkualitas adalah memang harus berkompetensi berkompetisi. Ya. Ini sekedar pengalaman, tapi ini memang pasti akan dialami oleh semua orang itu. Dimana orang itu pasti akan merintis karir dari bawah. Jadi bukan langsung jadi pemimpin, tapi kita akan menjadi bawahan terlebih dahulu. Gimana jika kita posisinya sedang merintis karir, kemudian kita dihadapkan dengan pilihan yang istilahnya kompromi atau tidak. Itu sebagai contoh kasus, misalnya saya pribadi gitu, ketika ditempatkan oleh negara, jadi kan semua dokter itu wajib internship. Di situ di rumah sakit umum daerah, ya namanya rumah sakit umum daerah pasti pasien banyak. Memang cenderung kalau ada pasien yang gawat atau kita bilang sudah henti napas gitu, cenderung dokter-dokter akan membiarkan. Tuh, jadi memang terkesan seperti nyawa itu jadi murahan. Jadi kayak istilahnya udahlah gak usah repot, udah biarin aja daripada ngurusin inilah itulah ribet. Dokter-dokter di rumah sakit umum daerah memang cenderung seperti itu. Nah, kemudian saya mungkin gak bisa gitu, itu berawan dengan hati nurani, akhirnya saya akan usahakan. Ibaratnya 1 jam pun kita usahakan untuk satu pasien itu 1 jam. Tapi kan itu ibaratnya nambahin kerjaan, perawatnya, nambahin ngeluarin biaya untuk obat, untuk oksigen dan lain-lain. Sehingga dokter-dokter lain pun tidak suka jadinya. Karena terkesan menjatuhkan dokter yang lain, itu pun juga ada. Sehingga sempat difitnah, saya pun sempat dipanggil. Cuma karena statusnya adalah dari pemerintah, jadi mereka gak bisa memecat kan istilahnya. Seandainya saya dokter umum biasa, pasti sudah dipecat. Tuh. Contoh lagi di puskesmas. Puskesmas itu selalu ada potongan liar lah kita bilang. Jadi ibaratnya seharusnya nyampe di perawat dan dokternya 100%, dipotong 10% oleh pimpinan puskesmasnya. Berikut bendahara dan lain-lain, dari dinas pun juga iya gitu. Waktu itu sempat dilakukan seperti itu ke saya, namun saya akhirnya bilang, Bu, kalau memang seperti itu lebih baik saya tidak usah dikasih. Kasih saya 100% atau tidak usah sama sekali. Ini bukan masalah duit nominalnya gitu. Tapi ini masalah kejujuran yang gimana ya maksudnya. Apalagi istilahnya kalau yang waktu di daerah Kalimantan itu kan terkenalnya istilahnya anaknya yang punya Mika lah segala macam. Beban juga kan nanti jadinya kalau ternyata dibilang, oh ternyata anaknya pendeta itu bisa. Nah kan serba salah, jadi memang gak mau lah istilahnya. Jadi double nanti omongannya kan gitu. Jadi gak mau, ya karena juga statusnya mungkin PTT ya gak bisa dipecat juga kan. Tapi ada beberapa yang seperti saya yang sudah PNS, itu akhirnya mereka dipindahkan ke daerah yang ujung banget istilahnya, yang benar-benar terpencil. Karena mereka tidak mau kompromi, tidak mau diajak kong kali kong lah kita bilang, diajak kerjasama. Akhirnya mereka dipindahkan. Ujung-ujungnya makanya kalau saya tanya sama perawat di situ kenapa mereka tahan, mereka tuh bisa dipotong sampai 30% dari gaji yang asli. Saya bilang, kenapa kalian gak ada yang ini? Karena sudah ada kasus, akhirnya dipindahkan. Gitu. Nah itu seperti itu gimana? Karena kalau sebenarnya kita kerja real, kalau seperti itu ujung-ujungnya kita gak akan pernah jadi istilahnya pemimpin perusahaan, okay. Gak akan pernah naik jabatan gitu ya. Kan. Ya, terima kasih. Matematika kita memang selalu adalah kalau dipindah, kalau ditaruh di kampung, kita gak akan pernah bisa jadi pimpinan atau berprestasi. Saya pikir memang kita mesti belajar ya. Yusuf dibuang kemana sama saudaranya? Jadi budak. Dari budak dijual kemana? Dibuang kemana? Ke penjara. Akhirnya kemana? Ke Firaun, ke istana. Ya memang kita bukan Yusuf semuanya. Ya, tapi bahwa Tuhan bisa mengerjakan kalau dia mau, itu bukan perkara yang susah. Kalau nonton Kick Andy, ada satu IPTU di Sumatera Barat. Satu lagi IPTU juga Jawa Timur. Satu cewek, satu cowok. Saya ngenes nontonnya. Sudah berapa tahun nih jadi polisi? 25 tahun apa? Masih IPTU. Berarti itu kan masuknya itu kira-kira SMP lulus itu ya. Kan jadi bukan ikut akademi. Karena kan kalau akademi otomatis sudah jadi letnan dia. Nah, jadi udah 20 tahun lebih. Dia dapat Kalpataru. Ada apa? Rupanya dia kerja di desa itu, dia bereskan semua. Nah, kemudian ada keributan antar satu PT sama warga. Lalu ditengahin sama dia beres. Udah selesai. Tapi dia lihat memang warga ini memang hidup susah sekali gitu ya, kadang-kadang jomplang. Lalu dia lihat satu ada lahan nganggur, dia tanya, lalu dia beli. Lahan itu nggak kepake. Ya. Nah, dekat lahan itu ada kali, akhirnya dia pakai. Di dataran agak di atasnya, petani bersawah di atas itu. Lalu lahan ini, dia garap, dia tanamin berubah jadi sawah dari gersang. Dan di situ ada satu kali yang dia bendung. Saya bikin check dam, dia bilang, besar. Akhirnya ada air yang ditampung di situ. Di check dam itu dia melihara ikan. Dari situ dia bikin satu kotak bani dari pakai apa namanya kinciran gerakan, dia dapat beberapa listrik. Dari listrik jadi pompa-pompa mompain ke atas. Penduduk semua yang di atas petani-petani dapat air. Ya. Lalu menarik, dulu mereka panen satu tahun paling satu kali pun susah. Sekarang mereka tiga kali panen. Ya, terus ditanya itu menarik gini loh. Terus airnya yuk taruh ke atas, listriknya itu berapa duit bayarnya? Gratis. Saya mau tolong mereka. Cuma satu balok. Allah baik. Nangis saya. Why? Kenapa orang tua gak ngomong Yesus Kristus yang baik? Saya terpukul. Ya. Jadi jangan pernah terima. Mau dibuang ke ujung langit manapun, Tuhan pasti punya plan bagi kita. Untung gak kau terima. Kalau kau terima di sana, gak diterima kau di Jakarta. Kita harus berani mengatakan tidak. Memang sedih loh saudara. Kadang-kadang nyawa manusia itu kayak mainan, kelewatan. Makanya menegakkan kebenaran itu gak gampang. Gak gampang. Kita di sana juga sama. Dana bos dipotong, balikin. Yuk kasih sospesen. Jangan pernah guru boleh tanda tangan. Memang itu praktik di daerah. Terimanya, tanda tangannya 100 perak di kwitansi. Uangnya datang 50. Saya bilang balikin. Pernah sampai ketakutan di Pemda itu. Masa mau bikin seminar, satu orang budgetnya 25.000, cuman terimanya 20.000, 5.000 mau dipotong situ. Akhirnya saya tulis ke bupati, kita akan cancel, kita gak jadi karena begini. Wah, dipanggil loh, mencak-mencak itu orang. Loh saya bilang, saya memang gak bisa. Akhirnya orang kenalin kita memang, dan akhirnya dimusuhin. Guru-guru SKM tuh paling dibenci di sekolah-sekolah di Ngabang, kalau ngawasin UN. Ketahuan tangkap lapor. Tapi banyak pendeta-pendeta gereja di sana. Udahlah gak apa-apa begini. Itu kenapa kita bikin gereja di sana. Demi Tuhan yang hidup. Karena memang saya nyelemplung dan lihat. Dan bukan satu kasus ya. Ini terlalu banyak kasus. Miris. Dan anak kita pernah. Ujian. UN. Semua nyontek loh. Dia dikasih contekan dia gak mau. Dulu UN itu kan gila. Misalnya totalnya 80. Anak ini 82. Tapi dari 3 mata pelajaran. Nah salah satu mata pelajaran misalnya 5 kurang jadi 4 gitu loh. Ya. Tapi totalnya lebih, gak lulus. Padahal ini bukannya jelek. 7 tuntutannya, 6 angkanya, gak lulus. Akhir itu anak itu saya backup. Saya salam, saya bilang saya kagum sama kamu. Lebih bagus kamu. Biar ikut paket C gak apa-apa. Saya kagum pada kejujuran anak saya. Ya, walaupun saya rasanya berbek begitu ya. Tapi itulah realita hidup. Kalau kita mau ngerubah itu memang jadi sakit. Kalau yuk jalan tenang saja, semua aman. Tapi kalau kita mau perhatiin kebenaran, runyem, sakitnya luar biasa. Ya, jadi ini yang sebetulnya tidak boleh kalian khususnya anak-anak muda ya, menyerah pada situasi. Hadapi, jalani, tunjukkan mentalmu. Masa iya Tuhan gak tolong kita? Di mana iman kita itu? Tapi kamu harus bersih loh. Bersih benar-benar bersih. Tapi bersih bego juga susah. Mesti cerdas, pintar. Bermutu. Banyak sekali dokter-dokter itu top di luar-luar itu di daerah. Di nama Indonesia harum setengah mati. Tapi cuma naik mobil biasa saja. Tapi banyak dokter-dokter yang naik mobil mewah itu bajingan semua itu. Karena pasien itu dijadikannya apa? Mata uang itu. Cerjet. Kadang-kadang seenaknya. Bisnis rumah sakit sama bisnis pemakaman itu paling enak. Nggak ada yang bisa nawar. Mayat lu nawar-nawar busuk di situ ntar. Lo iya bener lo. Apalagi kalau yang meninggal Chinese di tempat rumah duka Chinese. Pantang itu nawar. Kita 20.000 nih, udah untung gede. Bilang aja 20.999. Nggak bakal ditawar yang 999. Hanya udah 1.000. Miris ya. Dan akhirnya saya ketemu satu orang Buddha di Medan lagi kita duduk ya, dia ikut PA, lalu dia bilang, dia punya tanah 100 hektar di Lubuk Pakam. Dia bilang, ini ada ide mau bikin kuburan katanya. Cuma saya jadi gak berani Pak, kata, kenapa? Karena nenek saya itu bikuni, biksu yang perempuan itu ya. Dia bilang, satu bisnis yang paling tidak boleh selain bisnis jahat, judi dia, adalah kuburan. Jangan kamu mengambil kesempatan dari kematian orang. Karmamu akan jelek. Sampai sekarang dia takut. Cuma dia bukan pebisnis yang bersih-bersih juga. Tapi saya akan jadi mikir gini ya. Gila ini kawan ini pebisnis juga gak bersih-bersih amat. Tapi pesan tantenya itu dia pegang benar. Waduh gila juga ya. Penting loh. Tapi kalau kamu mau bisnis kuburan, bisnislah untuk menolong orang. Bukan memalak kepala orang. Bisa ngerti? Makanya kalau bangun rumah sakit, bangun nolong orang. Bukan bagaimana sekadar kita mau untung. Bikin gereja juga sama. Bukan bagaimana gereja ini punya gedung 10, 15, besar, full AC apa. No, no, no. Saya jadi pendeta, pantang bagi saya. Saya pakai mobil diberkati Tuhan, ada datang dari mana-mana. Thanks God. Saya sakit, saya tidak bebani gereja karena gereja masih sulit. Ya, jadi untunglah enggak kau terima itu. Ya, jadi kalau besok kau enggak jadi menteri kesehatan, enggak ada masalah. Jadi mantri saja sudah. Penting tolong orang. Saya enggak tuntut anak-anak saya kerja, gajimu banyak, apa omong kosong itu. Kerja sungguh-sungguh serius. You dihargai, biar perusahaan tahu dan menghargai. Tapi cuma satu doang, bikin kita berkualitas. Terima kasih Pak. Ya. Ada pepatah bilang, dalam satu kapal itu tidak boleh ada dua nahoda. Nah yang jadi permasalahan begini, kita memimpin orang-orang yang memang berjiwa pemimpin semua. Gitu ya. Jadi kadang-kadang repotnya itu pada saat kita pimpin, mereka mau memimpin. Gitu ya. Nah bagaimana sikap kita? Nah, itu yang pertama terkait dengan ada dua tuntutan utama di dalam kepemimpinan, yaitu musyawarah dengan perintah. Gitu ya. Kalau kita melihat contoh Musa, itu lebih cenderung kepada perintah. Sementara kita dituntut untuk bermusyawarah, untuk mufakat, karena itu dianggap sebagai keinginan bersama. Nah, lebih cocok yang mana untuk itu, Pak? Makasih. Tidak ada satupun yang lebih cocok mana. Ada waktunya kita harus otoriter, karena putusan itu clear, benar, deal. Tapi ada orang bilang, gak bisa loh Pak, nanti kan situasi gini, kondisi gini. Artinya, kita kompromi tadi itu ya. Gak bisa. Akibatnya, you bisa sendirian. Ya. Musawarah, kalau memang itu bisa dimusawarahkan, kenapa tidak? Gak harus juga mau-mau kita aja kan. Ah, itu hal teknis atau prinsip. Jadi kita mesti bagi klasifikasi dulu, ini urusan prinsip apa tidak prinsip dulu nih. Kalau urusannya prinsip, ya sorry, you mesti ngikut. Tapi orang ini mungkin, wah saya begini-begini, enggak apa-apa, harus jalan. Oh saya enggak mau. Memang di dalam satu teori kepemimpinan, pasti akan terjadi penggerusan. Selektif alam, seleksi alam namanya. Karena enggak mungkin memang ada dua. Pemimpin di dalam satu perahu itu tadi, satu kapal itu enggak ada dua nakoda. Maka seorang yang baik itu akan menjadikan dirinya asisten nakoda. Nah itu kitab Ibrani bilang, hormatilah pemimpinmu. Yang memimpinmu dan mengajarkanmu kebenaran. Kecuali pemimpinmu itu brengsek makan uang, buang dia. Kalau cuma tidak sesuai seleramu, jangan lupa kau pun tidak tentu disukai semua orang. Bisa ngerti ya? Mana semua orang bisa suka sama saya? Omong kosong itu. Kalau saya bilang semua orang suka sama saya, penipu besar saya. Tapi jangan lupa kalian. Gak semua orang juga suka sama kalian. Betul gak? Dan itulah kita. Nah bagaimana dengan itu ada toleransi. Batas-batas yang is okay lah ini gak prinsip. Ini cuma cara, ini cuma gaya begitu ya. Nah, ini yang kita adjustkan. Sama kayak Ahok gitu orang ribut. Betul sih. Kalau saya mau teriak-teriak saya bilang gak apa-apa lo boleh teriak. Cuma kalimatnya dipakai yang lebih pas lah gitu loh. Gak usah bilang bajingan itu. Lu pejabat soalnya. Kalau saya ngomong bajingan, jemaat ngelawan, ke neraka kau kugitu kan. Nah itu lain jurusannya ya. Oh, dia pemimpin, dia gubernur. Nah, jadi itu yang saya pikir penting. Sehingga orang basa-basi mesti santun. Mesti. Emang kamu pikir bisa santun memimpin Jakarta ini? Tegas, keras. Ali Sadikin itu lebih hebat, ditonjoknya orang. Loh, Ali Sadikin pernah nonjok orang loh. Warga yang kurang ajar itu. Buap dipukul. Ali Sadikin pernah menistai haji. Apa ini Jakarta tidak boleh judi? Eh Pak Haji, eh kau lama, kau jalan kaki itu. Jalan-jalan judi semua itu. Dari pajak judi. Eh memang dari judi kan banyak pajak, bikin jalan. Itu terkenal kan dulu dia. Cuma memang mata dia belok. Nah itu kan problem juga. Ahok lupa. Nah yang kedua kan kemudian yang satu memang paling sedikit muslim. Ya, nah jadi di sini yang kita mesti harus hati-hati. Sehingga bagian ini memang menjadi bagian yang sangat penting. Nah kadang-kadang misalnya gini, kemarin dia debat sama satu orang. Terus dia bilang, ya saya gak ngerti lah kalau dia mau rubah-rubah. Dia kan lebih tinggi jabatannya. Ya gak tahu kalau dia goblok. Udah bilang aja, udah tinggi jabatannya, selesai udah. Gobloknya gak usah gitu loh. Akhirnya goblok yang diributin orang. Yang kayak-kayak begitu. Nah jadi menurut saya, Ahok itu dalam leadership strong. Bagus itu dia pecatin semua orang DKI itu. Ya, saya kemarin kan lagi ngomong. Dia anak-anak magang itu dari luar negeri yang lulus-lulus S1, S2. Ya termasuk si, itu kan ngambil S3 itu si Suni. Ya, itu program S3. Timnya dia itu si Michael Sianipar, ada beberapa lagi. Itu S2 ada lulusan Korea, lulusan mana-mana. Lulusan pemerintahan, lulusan apa. Udah timnya itu anak-anak muda semua. Nah yang magang-magang ini dia taruhin semua. Mereka audit dong cara bagaimana kerjain. Lalu tunjukin, Pak ini bolong. Langsung dia tahu SKPD. Copot, buang. Ya, tapi bersyukurlah mereka. Karena sekarang diangkat lagi. Tapi nanti udah deg-degan nih. Februari diturunkan lagi. Uang udah keluar nih, nanti repot nanti urusan ini. Jadi ya kalau kita ngelihat, sorry loh. Makanya pemimpin ya. You gak boleh harap dan gak mungkin you dapat pemimpin yang kayak kamu mau. Itu dulu sebagai orang yang dipimpin. Dan kemudian sebagai pemimpin, jangan juga bermimpi bahwa semua orang yang kamu pimpin suka pada kamu. Gak mungkin. Karena itu kebenaran harus jadi ukuran. Maka mana prinsip, mana gak prinsip, harus hati-hati. Saya khotbah saja. Ada ibu-ibu pengusaha banyak. Bilang dong Pak Big Man kalau khotbah, bagus khotbahnya tapi jangan terlalu keras ngomongnya. Terus ngomongnya jangan lugu-lugua. Yang santun ya biasalah, lembut gitu ya. Saya terus dikasih tahu, saya bilang gini, maaf. Kalian ini boleh orang-orang besar semuanya. Tapi kalau kalian mau khotbah seperti yang kalian mau, ah mendingan kalian yang khotbah, kayaknya kalian lebih pintar. Lebih ngerti semua kebutuhan. Kalau aku ini cocok kalian undang, kalau enggak jangan. Kecuali saya ngajarnya sesat, lalu boleh suruh gue turun. Kalau enggak, cuma sekedar selera harus gini, saya enggak bisa penuhin. Ini gaya saya. Ya, karena di sisi lain anak-anak muda, banyak yang senang, wah ponakan-ponakan ini kalau bukan ponakan saya, anak-anak teman saya, asik lo mau Big Man kalau ngobrol. Lu kemana, gue kemana, lu gue kan, seru dia orang. Wah, mau Big Man tuh pendeta gaul katanya. Halo. Yang tua, orang sopan, akan repot kita. Udahlah, enggak usah dengerin semua. Mana kau, ya itulah kau sudah. Tapi ya tadi itu ya benar. Jangan kemudian memandang rendah orang miskin, memuji-muji orang kaya. Nah, di dalam kepemimpinan selalu ada orang merasa yang paling hebat, paling jago sebagai pemimpin. Itu enggak bisa dihindari. Oleh karena itu, strik. Dia mau gini, enggak bisa, mesti gini. No. Kita jalan kemari. Lempar ke forum. Setuju. Jalan. Oh saya gak suka gini. Gak apa-apa. Organisasi itu bukan kamu sendiri. Sehingga orang yang tidak mau tunduk pada organisasi, rapat adalah keputusan tertinggi. Maka pemimpin yang hebat selalu dia akan mulai melihat apa yang ditolak, apa yang diberikan sambungan, lalu dia berikan penjelasan, lalu jatuhkan ke forum. Mari kita ambil putusan. Begitu putusan jadi, beda sama yang satu orang itu, yang gak mau tadi itu, gak bisa, lu mesti ikut. Itu diatur di dalam Alkitab di Matius pasal 18, 15-20 tentang bagaimana membuat sebuah keputusan. Menarik ya? Oke, saudara, saya harap kita belajar khususnya yang muda-muda. Saya sangat rindu kalian punya idealisme yang tinggi. Ya. Jadi saya harap yang muda-muda jangan cuma lihat misalnya Upah Big Man, enak lo ada rumahnya, ada mobilnya, lalu itu cita-citamu. No. Yang muda-muda kalian kerja sungguh-sungguh. Ya, kerja bermutu, bertuhanlah. Kalau beribadah itu jangan Senin Kemis. Hari itu adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hiduplah yang benar itu. Rezekimu itu di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau kau dikasih bintang. Bintang di langit sana banyak, miliaran itu jumlahnya. Sekarang ku tanya kau, kalau kau susah bilang miskin tapi kau jujur, Tuhan bilang, nah ini ku kasih kau satu bintang. Tolong kasih tahu aku sekarang, berapa harga pasaran bintang? Halo? Bintang itu lebih besar dari bumi, bisa nimpa ampus loh bumi. Tuhan itu maha kaya. Ya, jadi saya kalau pergi berobat saja, kadang-kadang kalau udah dengar angkanya, ratus, enggak ada cerita 10-20 juta. Saya check up aja kemarin udah habis 1000 dolar sih. Cuma check up. Cuma memang alatnya mah gila semua ya. Alat ini pindah alat sini. Buset, saya udah kayak tuh tungguin. Wah, komputer bilang begini. Sudah komputer jadi penentu nasibku, jadi kayaknya istilahnya begitu. Tapi itu hidup. Hah? Pak, terus yuk gimana? Enggak pusing. Jalanin aja kan. Apa yang harus kita jalani, ya? Jadi kalian jangan gitu ya, khususnya yang lagi sakit, lagi apa, jangan terus drop semangatnya, jangan, ya, jalanin. Aduh Pak, Bapak enak, kalau saya kata dokter gak ada harapan. Stop kau, ada harapanmu. Apa harapan saya Pak? Ke surga kau, tenang kau ya. Itu cuma rezekimu lebih besar dari rezekiku, kau jalan duluan, itu aja itu. Halo? Jadi jangan cengeng-cengeng lah, ya, punya semangat yang kuat, bagus, maju, berbakti, the best. Jadi best of the best, itu kompetisi. Kita gak bisa menang angka di dunia ini. Mesti menang apa? KO gitu ya. Jadi yang muda-muda ya, semangat jadi pemimpin yang baik. Amin.